kita udahan aja ya. Kenapa? Kamu sukanya makan beng-beng langsung. Tapi papaku setujunya beng-beng dingin. Maafin aku. Beng-beng, empat kelezatan dalam satu gigitan. Beng-beng memang satu makanan yang beda. Haruskah kita lantas pisah meski sama-sama suka beng-beng?